Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitab wa Qur'anin mubin. Alif Lam Ra. Surah ini adalah sebagian dari ayat-ayat kitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan. Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Orang kafir itu kadang-kadang nanti di akhirat menginginkan, sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang muslim. Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang, dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya. Wa ma ahlakna min qaryatin illa wa laha kitabun ma'lum. Dan kami tidak membinasakan suatu negeri melainkan sudah ada ketentuan yang ditetapkan baginya. Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yasta'khirun. Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya, dan tidak pula dapat meminta penundaannya. Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila 'alaihi dzikru innaka lamajnun. Dan mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Qur'an, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila. Law ma ta'tina bil malaikati in kunta minas sadiqin. Mengapa engkau tidak mendatangkan malaikat kepada kami, jika engkau termasuk orang yang benar? Ma nunazzilul malaikata illa bil haqqi wa ma kanu idzan munzirin. Kami tidak menurunkan malaikat melainkan dengan kebenaran untuk membawa azab, dan mereka ketika itu tidak diberikan penangguhan. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an, dan pasti kami pula yang memeliharanya. Wa laqad arsalna min qablika fi syi'il awwalin. Dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad kepada umat-umat terdahulu. Wa ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Dan setiap kali seorang rasul datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokkannya. Kadzalika nasluquhu fi qulubil mujrimin. Demikianlah kami memasukkannya olok-olok itu ke dalam hati orang yang berdosa. La yu'minuna bihi wa qad khalat sunnatul awwalin. Mereka tidak beriman kepadanya Al-Qur'an, padahal telah berlalu sunnatullah terhadap orang-orang terdahulu. Walau fatahna 'alaihim baban minas samaa'i fadhallu fihi ya'rujun. Dan kalau kami bukakan kepada mereka salah satu pintu langit, lalu mereka terus-menerus naik ke atasnya. Laqalu innama sukkirat absaruna bal nahnu qaumun mashhurun. Tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan. Bahkan kami adalah orang yang terkena sihir. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ. Dan sungguh, kami telah menciptakan gugusan bintang di langit dan menjadikannya terasa indah bagi orang yang memandangnya. وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ. Dan kami menjaganya dari setiap gangguan setan yang terkutuk. Illa man istaraqa as-sam'a fa'atba'ahu shihabun mubin. Kecuali setan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar dari malaikat, lalu dikejar oleh semburan api yang terang. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونَ. Dan kami telah menghamparkan bumi, dan kami pancangkan padanya gunung-gunung, serta kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ. Dan kami telah menjadikan padanya sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu. Dan kami ciptakan pula makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rizkinya. وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah khasanahnya. Kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran tertentu. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ. Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan, dan kami turunkan hujan dari langit. Lalu kami beri minum kamu dengan air itu, dan bukanlah kamu yang menyimpannya. Wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnul warithun. Dan sungguh, kamilah yang menghidupkan dan mematikan, dan kami pulalah yang mewarisi. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ. Dan sungguh, kami mengetahui orang yang terdahulu sebelum kamu, dan kami mengetahui pula orang yang terkemudian. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. Dan sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang akan mengumpulkan mereka. Sungguh, Dia Maha Bijaksana, Maha Mengetahui. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia, Adam, dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Sungguh, aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk." فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan aku telah meniupkan ruh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama. Illa iblis aba an yakuna ma'as sajidin. Kecuali iblis, ia enggan ikut bersama-sama para malaikat yang sujud itu. Qala ya iblis ma laka alla takuna ma'as sajidin. Dia Allah berfirman, "Wahai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama mereka?" Qala lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun. Ia iblis berkata, "Aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk." Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Dia Allah berfirman, "Kalau begitu, keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk." Wa inna 'alaika al-la'nata ila yaumiddin. Dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat. Qala rabbi fa'anzirni ila yawmi yub'atsun. Ia iblis berkata, "Ya Tuhanku, kalau begitu maka berilah penangguhan kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan." Qala fa'innaka minal munzirin. Allah berfirman, "Baiklah, maka sesungguhnya kamu termasuk yang diberi penangguhan." Ila yaumil waqtil ma'lum. Sampai hari yang telah ditentukan, kiamat. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Ia iblis berkata, "Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya." Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Qala hadha siratun alayya mustaqim. Dia Allah berfirman, "Ini adalah jalan yang lurus menuju kepadaku." Inna 'ibadi laysa laka 'alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin. Sesungguhnya kamu iblis tidak kuasa atas hamba-hambaku kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang yang sesat. Wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in. Dan sungguh, jahanam itu benar-benar tempat yang telah dijanjikan untuk mereka pengikut setan semuanya. Laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maqsum. Jahanam itu mempunyai 7 pintu. Setiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. sesungguhnya orang yang bertakwa itu berada dalam surga-surga, taman-taman, dan di dekat mata air yang mengalir. Udkhuluha bisalamin amin. Allah berfirman, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada dalam hati mereka. Mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. Mereka tidak merasa lelah di dalamnya, dan mereka tidak akan dikeluarkan darinya. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa akulah yang maha pengampun, maha penyayang. Wa anna 'adzabi huwal 'adzabul alim. Dan sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih. Wa nabbihum 'an dhaifi Ibrahim. Dan kabarkanlah Muhammad kepada mereka tentang tamu Ibrahim, malaikat. إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ. Ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu mereka mengucapkan salam. Dia, Ibrahim, berkata, kami benar-benar merasa takut kepadamu. قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ. Mereka berkata, janganlah engkau merasa takut. Sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang akan menjadi orang yang pandai, Ishak. قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَمَّسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ. Dia, Ibrahim, berkata, benarkah kamu memberi kabar gembira kepadaku, padahal usiaku telah lanjut? Lalu dengan cara bagaimana kamu memberi kabar gembira tersebut? قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُمْ مِنَ الْقَانِطِينَ. Mereka menjawab, kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah engkau termasuk orang yang berputus asa. قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ. Dia, Ibrahim, berkata, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang yang sesat. Qala fama khatubukum ayyuhal mursalun. Dia, Ibrahim, berkata, apakah urusanmu yang penting, wahai para utusan? Qalu inna ursilna ila qaumin. Mereka menjawab, sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa. Illa ala Lutin inna lamunajjuhum ajma'in. Kecuali para pengikut Lut, sesungguhnya kami pasti menyelamatkan mereka semuanya. Illa imra'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin. Kecuali istrinya, kami telah menentukan bahwa dia termasuk orang yang tertinggal bersama orang kafir lainnya. Falamma jaa'a ala Lutin al-mursalun. Maka ketika utusan itu datang kepada para pengikut Lut, qala innakum qaumun tunkarun. Dia Lut berkata, sesungguhnya kamu orang yang tidak kami kenal. Qalu bal ji'naka bima kanu fihi yamtarun. Para utusan menjawab, sebenarnya kami ini datang kepadamu membawa azab yang selalu mereka dustakan. Dan kami datang kepadamu membawa kebenaran, dan sungguh kami orang yang benar. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ. Maka pergilah kamu pada akhir malam beserta keluargamu, dan ikutilah mereka dari belakang. Jangan ada di antara kamu yang menoleh ke belakang, dan teruskanlah perjalanan ke tempat yang diperintahkan kepadamu. وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ. Dan telah kami tetapkan kepadanya, Lut, keputusan itu, bahwa akhirnya mereka akan ditumpas habis pada waktu subuh. وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ. Dan datanglah penduduk kota itu ke rumah Lut dengan gembira karena kedatangan tamu itu. قَالَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونَ. Dia Lut berkata, sesungguhnya mereka adalah tamuku, maka jangan kamu mempermalukan aku. Dan bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu membuat aku terhina. Mereka berkata, bukankah kami telah melarangmu dari melindungi manusia? Qala haulai banati in kuntum fa'ilin. Dia Lut berkata, mereka itulah putri-putri negeriku, nikahlah dengan mereka jika kamu hendak berbuat. La'amuka innahum lafi sakratihim ya'lamun. Allah berfirman, demi umurmu, Muhammad, sungguh mereka terombang-ambing dalam kemabukan, kesesatan. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur ketika matahari akan terbit. فَجَعَلْنَا عَلِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ. Maka kami jungkir balikan negeri itu, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras. Inna fi dhalika laayatin lilmutawassimin. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang memperhatikan tanda-tanda. Wa innaha labisabilin muqim. Dan sungguh, negeri itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap dilalui manusia. Inna fi dzalika laayatan lil mu'minin. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang yang beriman. Wa in kana ashabul aikati ladzalimin. Dan sesungguhnya penduduk Aikah itu benar-benar kaum yang zalim. فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ. Maka kami membinasakan mereka. Dan sesungguhnya kedua negeri itu terletak di satu jalur jalan raya. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ. Dan sesungguhnya penduduk negeri Hijr benar-benar telah mendustakan pada Rasul mereka. وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling darinya. وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung batu yang didiami dengan rasa aman. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ. Kemudian mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur pada pagi hari. فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Sehingga tidak berguna bagi mereka apa yang telah mereka usahakan. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan kebenaran. Dan sungguh kiamat pasti akan datang, maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik. Inna rabbaka huwal khallaqul alim. Sungguh Tuhanmu dialah yang Maha Pencipta, Maha Mengetahui. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. Dan sungguh kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Qur'an yang agung. لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ. Jangan sekali-kali engkau Muhammad tujukan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka, orang kafir. Dan jangan engkau bersedih hati terhadap mereka, dan berendah hatilah engkau terhadap orang yang beriman. وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ. Dan katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang jelas. Kama anzalna 'alal muqtasimin. Sebagaimana kami telah memberi peringatan, kami telah menurunkan azab kepada orang yang memilah-milah kitab Allah. Alladzina ja'alul qur'ana 'idhin. Yaitu orang-orang yang telah menjadikan Al-Quran itu terbagi-bagi. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. Maka demi Tuhanmu, kami pasti akan menanyai mereka semua. عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu. فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang yang musyrik. إن annaka fainakal mustahzi'in. Sesungguhnya kami memelihara engkau Muhammad dari kejahatan orang yang memperolok-olokkan engkau. Alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun. Yaitu orang yang menganggap adanya Tuhan selain Allah. Mereka kelak akan mengetahui akibatnya. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Dan sungguh, kami mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadilah engkau di antara orang yang bersujud, salat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai yakin ajal datang kepadamu.